Ya, dan salah satunya adalah ya buah dan sayuran sebenarnya. Apakah dengan ini kita menjadi vegetarian? Enggak, Rasul tetap makan daging, tapi enggak tiap hari juga makan daging gitu loh. Ya. Banyak sekali gen-gen pada tubuh kita ini bisa diperbaiki dengan kita mengubah polanya ke protein atau mungkin sumber-sumber nabati seperti ini. Sesimpel itu sebenarnya. Ada mahasiswa tanya pas kajian kapan ya? Kemarin di JCC. Dokter, kami ini mahasiswa, saya mahasiswa. Bagaimana tips yang low budget untuk mahasiswa untuk hidup sehat? Jawaban saya gampang, puasa. Ya kan? Betul gak? Puasa aja terus. Ya. Daripada makan mie instan, dengan puasa. Nanti sorenya gitu kan dia beli buah, dia beli apa kunyit gitu kan, jadi pemuda rimpang Indonesia sih. Kelihatan tangan-tangannya kuning, apa kuning gitu kan. Itu pemuda kayak begitu jauh lebih sehat daripada pemuda yang tangannya berminyak. Gorengan gitu-gitulah. Jauh lebih sehat. Dan kalau Anda ketemu kayak begitu dan dia sedang baca Quran, pilihlah dia sebagai calon Anda. Udah soleh gitu kan, suka baca Quran, suka apa namanya, suka dengan kunyit, jahe, ucocok gitu. Kita mempersiapkan gen. Sains memang zaman sekarang ini menunjukkan bahwa ada satu penelitian ya. Jadi ternyata usus yang baik atau usus yang usus yang buruk itu berhubungan dengan behavior. Coba. Jadi kalau kita ya ada siapa pula fulan atau fulana yang punya kebiasaan kurang baik atau tidak baik atau mungkin mood swing atau baper-baperan, coba dicek yang dimakan apa. Mungkin paginya nasi goreng, siangnya cilok, cireng misalkan gitu. Sorenya seblak misalkan gitu. Mungkin karena itu hubungannya dengan behavior. Hubungan dengan behavior. Maka orang yang sehat pikirannya, raganya, pasti makanannya sehat. Kalau makanannya sehat, maka makanan tadi pasti mengandung antioksidan. Kata Allah apa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alallazina min qablikum. Jadi sebelumnya kita, setiap nabi-nabi itu punya syariat sendiri-sendiri. Tapi syariat puasa dari zaman nabi dulu sudah ada. Kenapa? Lah kita formatnya sama, namanya manusia. Makanya syariat puasa ini sudah Allah kasih dari zaman dahulu. Islam, ya umat Nabi SAW dapatnya syariatnya syariat puasa Ramadan. Zaman dulu mungkin bukan Ramadan, gak disebutkan. Tapi memang syariat puasa itu dari dulu sudah ada. Gitu loh. Sebelum kalian itu, kata Allah, sudah kami syariatkan puasa. Kenapa? Lah Allah yang menciptakan kita. Pasti Allah maha tahu apa yang paling baik untuk badan kita. Disuruh banyak-banyak lapar, disuruh puasa, jangan sering-sering banyak makan. Sudah dicontohkan sama Nabi, enggak mau juga. Terus aku kudu piye?